إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwa salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah berkata, ketika kami tengah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelang datang waktu zuhur, tiba-tiba terlihat ada yang datang sekelompok dari kalangan bangsa Nuhur. Sesampainya mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat bahwa tubuh-tubuh mereka hanya ditutupi oleh kain sarung yang diikatkan di lehernya, sementara pedang-pedang mereka senantiasa bergantung di pundak-pundak mereka, menunjukkan apapun kondisi dan keadaan yang mereka siap ketika diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Namun saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa iba melihat mereka, karena mereka bangsa Nuhur dalam keadaan sangat memprihatinkan. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berubah dan terlihat muram. Kemudian beliau masuk ke rumah beliau dan tidak lama kemudian keluar lagi. Setelah itu beliau memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu kemudian dilanjutkan dengan iqamah. Setelah usai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur berjamaah bersama para sahabatnya, maka Rasulullah berkhutbah. Di dalam khutbahnya beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد هاي أرحام yang beriman hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya setiap jiwa di antara kalian melihat apa yang telah dipersiapkannya untuk menjemput datangnya hari esok, yakni hari kiamat. Tasaddaqa rajulun bidinarihi, maka dengan demikian hendaknya ada seorang yang bersedekah dengan dinarnya. Fasaddaqa bidirhamihi, hendaknya ada seorang yang bersedekah dengan dirhamnya. Fasaddaqa bithawbihi, hendaknya ada seorang yang bersedekah dengan pakaiannya. Fasaddaqa bisa'ihi, hendaknya ada seseorang yang bersedekah dengan satu sok kurmanya. Fasaddaqa bisa'in min burrihi, dan hendaknya ada seseorang yang bersedekah dengan satu sok dari gandumnya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, hatta walau bisyakkit tamrah, hendaknya ada yang bersedekah walaupun hanya dengan sebiji kurma saja. Tak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki dari bangsa Ansar. Ia membawa tumpukan hartanya ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu diikuti dengan yang lainnya, kemudian diikuti dengan yang lainnya, sampai-sampai ada yang membawa setumpukan tohatnya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga banyaklah terkumpul di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harta dan pakaian. Sampai-sampai Jabir bin Abdullah mengatakan, aku telah melihat kaum lain ada dua kaum tumpukan yang besar yang berisikan pakaian-pakaian dan harta benda. Seketika itu, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi berseri-seri seperti kilauan emas. Beliau merasa bangga melihat percepatan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan oleh para sahabat dalam rangka bersedekah, memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya yang sangat memerlukan itu. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana tingkat solidaritas mereka para sahabat Rasulullah SAW. Memberikan pelajaran kepada kita bagaimana tingkat sosial mereka para sahabat Rasulullah SAW antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Kisah ini juga menggambarkan kepada kita bagaimana sosok seorang pemimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau selalu memperhatikan keadaan para sahabat-sahabatnya. Sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah, Muhammad seorang utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang senantiasa bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang antar sesama mereka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah terlihat kegembiraan yang luar biasa pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man faqan fa ilahu ba'dahu yawmal ila yaumil qiyamah." Siapa yang mempelopori di dalam Islam untuk melakukan sunnah yang baik, niscaya ia akan mendapatkan pahalanya, dan juga akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti amalan tersebut sampai hari kiamat. Walaupun usulin ujurihi syai'an, dan tidak akan pernah berkurang sedikitpun pahala-pahala yang mereka dapatkan. Ya, anak-anak. Hei. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menerangkan bahwa yang termasuk ke dalam sunnah hasanah ada dua jenisnya. Yang pertama adalah menghidupkan sunnah yang telah mati. Menghidupkan sunnah yang telah banyak ditinggalkan oleh manusia, maka siapa yang menghidupkannya berarti dia telah sanna sunnatan hasanatan, mempelopori untuk melakukan sunnah yang baik di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah bersegera untuk melakukan sunnah tersebut. Seperti apa yang tergambar dalam kisah tadi, di mana ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor, setelah Rasulullah SAW berkhutbah, ia segera membawa hartanya ke hadapan Rasulullah SAW hingga diikuti oleh yang lainnya. Maka kata Rasulullah, siapa yang mempelopori untuk melakukan sunnah yang baik di dalam Islam, ia akan mendapatkan pahalanya dan juga akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dalam keadaan tidak akan pernah dikurangi pahalanya sedikit pun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melanjutkan sabdanya, "Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Wala yanqus min uzurihi syai'an. Siapa yang mempelopori untuk melakukan sunnah yang jelek di dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosanya dan juga akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, dalam keadaan tidak akan pernah dikurangi dosanya sedikit pun. Artinya bahwa kalau kita tidak mengetahui apakah sesuatu itu termasuk ibadah atau bukan, maka jangan coba-coba untuk mempelopori mengamalkannya. Seperti khawatirkan sesuatu itu ternyata bukan termasuk ke dalam bagian agama. Sehingga kita akan terkena dengan hadis man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha. Siapa yang mempelopori untuk mengamalkan sunnah yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosanya. Sedangkan sunnah yang jelek yang dimaksud kata para ulama adalah al-bid'ah. Sebab kebid'ahan itu semuanya jelek, walaupun orang-orang yang mengamalkannya menganggap hal itu adalah sebagai satu kebaikan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimish shalah.